Rostra, tu puoi stare dove tu sei. Pasti, leva, carisma, si rostra. Tapi konco mesra berkata pandam cinta. Rosta, terasa. Konco ini cari konco mesra. Saya tutup ini orang terus aku. Jangan dan kowe konco mesra. Konco sampai tapi sampai tapi. Sudah saya nak tadi sampai sempatkan perasaan itu simpan buat kita kenal. Ini semua. Suisa, ikita, kestani.